Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala syarih, berkata syarih, wal khitabu wa in kana li ahli alkitab fa innahu 'ammun yatanawal jami'al ummah. Pembicaraan dalam ayat ini walaupun untuk ahli alkitab tetapi dia umum sebagai nasihat untuk seluruh umat dan khususnya kaum muslimin yang Al-Qur'an turun kepada nabi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya ini berkait dengan apa yang kita bahas kemarin. Bahwa bab tentang masalah sebab kufurnya anak Adam adalah ghulu, melampaui batas terhadap orang soleh, dibawakan dalil pertama oleh musannif rahimahullah adalah ayat Allah, ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum, wahai ahlal kitab, jangan melampaui batas terhadap agama kalian. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani, yang diberi kitab atau pernah diberi kitab Taurat dan Injil. Maka dikatakan oleh Allah dengan ahlul kitab, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, kalian jangan melampaui batas terhadap agama kalian, dan jangan berbicara tentang Allah kecuali hak. Sesungguhnya Isa bin Maryam adalah Rasulullah, bukan anak Tuhan, bukan anak Allah, bukan jelmaan Allah, bukan sama sekali satu yang tiga-tiga yang satu. Rasulullah. Ini kan tentang Nasrani. Maka kata syarih, iya, ayat ini memang tentang Nasrani dan Yahudi. Nasrani menuhankan Isa bin Maryam. Yahudi menuhankan Uzair. Tetapi ilmu atau ibrah yang terkandung di dalamnya itu pelajaran buat seluruh umat dan juga untuk kita umat Islam. Apa kaidahnya? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Al-ibratu bi'umumil lafzi. Pelajaran yang diambil itu dengan keumuman lafadznya, tidak dengan khususan sebabnya. Walaupun sebabnya tentang ahli kitab, bahkan panggilannya ya ahli kitab, tetapi ibrah yang ada di dalamnya umum. Apa ibrah yang ada di dalamnya? La taghlu fi dinikum. Ini umum. Wahai Yahudi, la taghlu fi dinikum. Wahai Nasrani, la taghlu fi dinikum. Wahai muslimin, la taghlu fi dinikum. Jangan melampaui batas terhadap agama kalian. Bahkan kalian wahai muslimin, kita wahai muslimin, kalau ghulu berarti kita melakukan dua kejelekan. Pertama, kejelekan ghulu itu sendiri. Yang kedua, kejelekan meniru dan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Lihat, justru lebih jelek kalau kaum muslimin melakukan hal yang sama. Karena dia melakukan kejelekan ghulu fi salihin, yang kedua, engkau sama menyerupai ahlul kitab. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Siapa yang menyerupai mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Maka الْخِطَابُ وَإِنْ كَانَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ, walaupun pembicaranya tentang ahlul kitab, tetapi dia عَامٌ يَتَنَاوَلْ جَمِعَ الْأُمَّةِ, dia sifatnya umum, faedah yang didapat umum untuk seluruh umat. تَحْذِيرًا لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلَ النَّصَارَى, peringatan dari Allah agar kaum muslimin jangan melakukan apa yang dilakukan oleh Nasrani terhadap Isa di Maryam alaihissalam. Dan jangan meniru Yahudi, apa yang dilakukan oleh Yahudi tentang Uzair alaihissalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam ya'ni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah datang waktunya pada orang-orang yang beriman, ini muslimin, belumkah datang waktunya untuk mereka takut hati-hati mereka dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diturunkan dari kebenaran. Asyahid, kalimat berikutnya. Yang menjadi bukti, kalimat berikutnya. Wala yakunu kalladina utul kitab. Dan mereka, hendaklah jangan meniru apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Jangan menjadi seperti ahlul kitab. Kalladina utul kitab. Bagaimana utul kitab? Tala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ketika berpanjang waktu, hati mereka jadi keras, jadi kaku. Wa kathiru minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Baik, ayat ini memperingatkan kaum muslimin agar jangan meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka siapa yang ghulu pada orang saleh berarti dia melakukan hal yang dilarang, yaitu ghulu fi salihin, dan yang kedua dia meniru orang kafir Yahudi atau Nasrani. Fakullu man da'a nabiyan awwaliyan min dunillah faqad ittakhadahu ilahan. Maka termasuk ghulu adalah berdoa pada selain Allah atau berdoa pada orang saleh. Fakullu man da'a nabiyan, siapa yang berdoa kepada nabi atau berdoa kepada wali, tidak berdoa kepada Allah atau bukan kepada Allah, faqad ittakhadahu waliyan au ilahan. Berarti dia menjadikan nabi tadi sebagai ilah. Berarti menjadikan wali tadi sebagai ilah. Wadahan nasara. Berarti dia menyerupai nasara. Berarti dia menyerupai nasara. Fi syirkihim. Dalam kesyirikan mereka. Wadahal yahud. Dan menyerupai yahudi. Fi tafriltihim. Dalam kelalaian mereka. Fa'inna nasara. Ghalu. Ghalau. Fi Isa bin Maryam wal yahud adawhu wa sabbuhu wa tanaqqasuh. Nasrani melampaui batas terhadap Isa bin Maryam sehingga dituhankan. Sedangkan Yahudi sebaliknya. Adawhu, memusuhi Isa bin Maryam. Wa sabbuhu, mencerca Isa bin Maryam. Wa tanaqqasuh, mengurangi haknya Nabiullah Isa alaihi salam. Fannasara afratu wal yahudu farratu. Maka Nasrani afratu, melampaui batas, wal yahudi farratu. Nasara terjerumus dalam al-ifrat, sedangkan Yahudi terjerumus dalam at-tafrid. Tentang Isa alaihi salam, tentang Isa alaihi salam. Maka bagaimana Islam? Islam tengah-tengah di antara keduanya. Tidak menuhankan Isa bin Maryam seperti Nasrani, tidak pula mencerca Nabi Isa seperti Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am." Al-Masih ibnu Maryam tidak lain kecuali seorang rasul. Telah lewat sebelumnya para rasul. Dan ibunya Siddiqah. Wanita yang jujur terpercaya. Maryam alaihissalam. Kana ya'kulani ta'am. Keduanya makan makanan. Artinya manusia. Ya'kulani ta'am artinya dia memiliki sifat-sifat manusia. Bukan ilah, bukan Tuhan. Bukan jelmaan Tuhan pula. Qala fa fi hadhil ayah wa amsalha ar-radd 'ala al-yahudi wa an-nasara. Maka di sini ada bantahan kepada Yahudi sekaligus Nasrani dalam satu ayat. Qul inna a'udzukumullah. Disebutkan rasulun. Siapa yang terbantah? Yahudi, karena Yahudi mencerca Isa, dikatakan anak zina, dikatakan orang yang haram atau anak haram, dikatakan begini, dikatakan begitu, dicerca oleh Yahudi. Maka Allah katakan, mal Masih ibn Maryam illa rasulun. Tidak al-Masih ibn Maryam kecuali seorang rasul. Isa al-Masih adalah rasul. Dan ibunya Siddiqah. Bunda Maryam, Bunda Maria adalah Siddiqah. Istilah kita Maryam, istilah mereka orang Nasrani, Bunda Maria. Atau mereka katakan dengan sang perawan Maria. Untuk menunjukkan kalau beliau Maryam alaihissalam tidak disentuh laki-laki pun. Dan itu benar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah sebutkan Al-Masih ibn Maryam adalah Rasulullah dan ibunya Siddiqah. Jangan dicerca na'udzubillah dengan tuduhan zina dan Isa anak zina. Astagfirullah. Yahud terbantah. Tetapi diakhiri dengan kalimat kana ya'kulani at-ta'am, dan keduanya makan makanan. Artinya manusia bukan Tuhan. Siapa terbantah? Nasrani. Wahai Nasrani, kana ya'kulani at-ta'am Isa bin Maryam alaihi salam wa Maryam alaihi salam, makan makanan. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Wahai Maryam, goyangkanlah, goncangkanlah pokok pohon korma itu. Niscaya akan menggugurkan atau menjatuhkan korma-korma muda yang segar untuk makan. Disuruh. Rutaban janiya. Maka beliau makan korma-korma tersebut. Manusia butuh makan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala ilah mengatakan dalam Al-Quran, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak butuh rizki dari mereka dan aku enggak butuh makan, kata Allah. Taib, sangat jauh berbeda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwanu talabah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa man tashabbaha min hadhihi al-ummah bil yahudi wan nasara wa ghala fi ad-din bi ifratin fihi aw tafriṭ faqad shabahahum." Maka siapa yang menyerupai umat-umat Yahudi dan Nasrani, atau siapa yang menyerupai dari umat ini, umat Islam, siapa di antara umat Islam yang menyerupai Yahudi dan menyerupai Nasrani, yaitu melampaui batas dalam agama, apakah dengan ifrat atau dengan tafrit, berarti telah menyerupai Yahudi dan Nasrani. Faqad syabahahum. Yahudi dengan tafrit, Nasrani dengan ifrat. Ifrat melampaui batas berlebih-lebihan, tafrit justru menghinakan, merendahkan. Qala wa Aliun radhiyallahu ta'ala anhu harraqal ghaliyah min ar-rafidhah. Ali bin Abi Thalib pernah membakar orang-orang yang hulu melampaui batas dalam mengkultuskan dirinya. Dalam mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Itu dari kalangan Rafidah, Syiah. Yang menyatakan Ali Tuhan kami. Oleh Ali digali parit. Siapa yang tidak mau tobat? Siapa yang mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhannya? Aku akan bakar dia. Mereka tetap mengatakan Ali Tuhan kami. Sampai dihukum dengan dibakar, maka dia berkata atau mereka berkata, tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami, kata mereka. Khana minna a'udzubillahi min syaitonir rajim. A'udzubillahi minad-dalal. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan. Dan ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat keras menghukum orang yang ghulu. Fa amara bi akhadid huddat lahum, diperintahkan untuk menggali parit-parit. Akhadid bentuk jamak dari ukhdud. Ukhdud sebagaimana yang Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ukhdud adalah parit-parit. Amara bi akhadid huddat lahum, diperintahkan untuk parit-parit digali untuk mereka di pintu Kindah, pintu masuk kota. Faqadafahum fiha, maka mereka yang berkata Ali Tuhan kami dimasukkan dalam parit tadi setelah menyalakan api tentunya. Qul inna a'udzubikumullah, walaupun ala khilafin min as-sahabah, tetapi tafaqu ala qatlihim. Walaupun cara yang dipakai Ali tidak sepakat para sahabat. Beberapa sahabat berkata, kalau aku yang menjadi penguasa, aku tidak membakar mereka. Tapi cukup dengan dipenggal leher-leher mereka. Artinya, cara membakar memang itu pendapat beliau sebagai khalifah ketika itu. Tetapi beberapa sahabat yang lain berselisih pendapat. Adapun orang yang mengatakan Ali Tuhan kami adalah orang murtad yang harus dihukum mati, harus dibunuh. Itu sepakat seluruh para sahabat. Wattafaqa as-sahabatu ala qatlihim. Para sahabat sepakat bahwa hukumnya adalah dibunuh. Jangan takut untuk berkata dengan hak bahwa hukumnya dibunuh. Orang yang murtad hukumnya dibunuh. Wah, ngeri sekali, ekstrim. Tidak. Ini hukum syariat. Tetapi ketika kita berbicara siapa yang berhak untuk membunuh, maka kita berkata itu penguasa dan pemerintah. Adapun kalian sebagai rakyat jelata tidak berhak membunuh si fulan karena dia murtad, karena dia bilang begini, karena dia kufur, karena dia... Walaupun benar-benar kafir, apalagi hanya tuduhan. Sehingga jangan khawatir dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bukan teroris. Tapi mengajarkan ilmu yang hak dari Quran dan Sunnah dan dari para sahabat. Para sahabat sepakat, orang yang murtad, hukumnya dibunuh. Dan itu pendapat seluruh fuqaha. Silakan, madhab apa kalian? Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi. Silakan, baca kitab-kitab kalian. Bagaimana hukum seorang yang murtad? Mesti kalimatnya, yustatab salasata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Hukumnya orang murtad adalah diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat, kalau tidak mau, maka dipenggal lehernya. Oleh siapa? Oleh hakim. Oleh penguasa. Oleh pemerintah. Kalau mereka tidak melakukannya, maka urusan mereka dengan Allah SWT yang akan menghisab mereka, akan menghukum mereka, akan menuntut mereka, dan mempertanyakan alasan mereka. Khana bin na'azakumullah, ittafaqu sahaba ala qatlihim. Para sahabat sepakat hukumnya orang murtad seperti itu dibunuh, yang menyatakan Ali Tuhan kami. Lakin Ibn Abbas madhabuhu an yuqtalu bisayf. Tetapi Ibn Abbas madhab beliau tidak dibakar, tetapi dipenggal dengan pedang. Min ghairi tahrik, tidak dibakar. Wa huwa qawlu aktsaril ulama, dan itu pendapat kebanyakan para ulama. Intaha. Kembali pada ucapan musannif. Qala al-musannif rahimahullah fi sahih an Ibn Abbas fi qawli Allah ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Berarti ini dalil kedua dalam bab ini. Dalil kedua tentang sebab kufurnya anak Adam adalah ghulu fi salihin, melampaui batas dan berlebihan terhadap orang saleh. Diangkat sampai dianggap Tuhan. Sampai ketika berdoa bukan kepada Allah, tapi kepada orang saleh tadi. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, aku meminta begini, aku minta begitu. Berarti menuhankan Rasul. Atau berkata kepada wali-wali, atau kepada syekhnya, atau kepada orang besarnya. Ya syekh maulana wali fulan, aku minta seperti ini, aku minta selamat, aku minta perlindungan, segala macam. Itu juga sama. Berdoa kepada selain Allah, berarti engkau mengambil selain Allah sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Karena doa itu adalah ibadah. Ibadah itu harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa yang disebutkan tadi tentang hukum-hukumnya sangat berat sekali. Dan itu hanya menunjukkan betapa mengerikannya perbuatan tersebut. Sangat berbahaya. Nah, dalil kedua adalah ayat Allah di dalam surat Nuh alaihi salam. Waqalu, dan mereka berkata, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Disebutkan lima nama. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fis sahih, dalam riwayat yang sahih, yani sahih Bukhari, kata Ibn Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Falamma halaku, ketika mereka binasa, awha syaitan ila qaumihim. Syaitan membisikkan kepada kaumnya. Ketika orang-orang saleh tadi meninggal, orang saleh tadi dalam keadaan sudah wafat, bahkan diriwayatkan dalam 1 bulan, ini hampir bersamaan, habis 5 orang saleh tadi. Maka kaumnya merasa kehilangan. Auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan membisikkan pada mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Apa bisikan syaitan itu? Kata syaitan, pasanglah di majlis-majlis mereka, di mana mereka biasa bermajlis, pasanglah patung-patungnya. Wasammuha biasmaihim, dan namakanlah dengan nama-nama mereka. Dibikin patung Wad, dinamakan Wad. Dibikin patung Suwa, dinamakan Suwa. Yang ini namakan Yaghuts, yang ini Ya'uq, yang ini Nasr. Fafa'alu, maka dilakukan oleh kaum tersebut. Falam tu'bad atau walam tu'bad, dan belum disembah. Mereka hanya membuat patung-patungnya saja, dan mereka hanya ingin mengingat orang-orang soleh tersebut. Hanya ingin mengingat-ingat orang soleh tersebut. Sehingga di majlis ini ada patungnya, ada fotonya. Ini syekh kita dulu, ini orang soleh kita dulu, ini adalah orang yang patut kita jadikan sebagai teladan, ini imam, fulan, dan seterusnya. Lam tu'bad, belum diibadahi. Hatta idha halaka ula'ik wa nusiyal ilm, hingga ketika orang yang membuat patung-patung tadi binasa, ganti dengan generasi berikutnya, wa nusiyal ilmu, dan ilmu terlupakan, ubidat, akhirnya disembah. Dalam riwayat yang lebih rinci disebutkan, bahwa sebagian mereka orang-orang yang bodoh tadi, yang sudah nusiyal ilmu minhum, yang ilmu sudah terlupakan dari mereka, orang-orang tua kita dulu membuat patung ini untuk minta hujan, katanya. Orang-orang tua kita dulu membuat patung-patung ini agar kita menjadikannya sebagai perantara kepada Allah. Maka kepada patung tadi mereka berkata, ya Syekh Fulan, ya Wad, ya Suwa', ya Yaghuts, ya Ya'uq, ya Nasr, sampaikan kepada Allah, mintakan kepada Allah, engkau orang yang dekat dengan Allah, engkau. Yang diajak bicara siapa? Orang-orang mati tadi. Yang diajak bicara siapa? Patung-patung tadi. Yang diajak bicara, makhluk, benda-benda mati, batu, semen, atau sejenisnya. Itu diajak bicara. Ya Fulan, ya Syekh Maulana, ya. Sampai akhirnya mereka sembah. Ketika Nabi Nuh diutus kepada mereka, dan mengingatkan, beribadalah kepada Allah, jangan beribadah kepada patung-patung tadi. Beribadalah pada Allah, jangan meminta pada Wad, pada Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Apa jawaban mereka? Kata mereka, la tadarunna alihatakum, wa la tadarunna waddan, wa la suwa'an, wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Sudah dianggap ilah. Dan menentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini barakallahu fikum dalil yang kedua dalam bab ini. Bab yang menunjukkan atau yang menjelaskan bahwa penyebab kufurnya anak Adam adalah melampaui batas terhadap orang saleh. Kata Ibn Abbas, nama-nama tadi adalah nama-nama orang saleh yang akhirnya ketika mereka mati dibikin patungnya, dibisikkan oleh syaitan. Setelah itu akhirnya disembah. Kita lihat syarahnya secara rinci. Pertama, ucapan musannif fi sahih. Maksudnya adalah fi sahih al-Bukhari. Wa hadha al-athar ikhtasarahu al-musannif rahimahullah. Dan athar ini disebutkan oleh musannif secara ringkas. Adapun lafadznya dalam Bukhari disebutkan dari Ibn Abbas, saratil awthanul lati fi qaumi Nuh fil Arab ba'du. Jadilah berhala-berhala yang dulu pernah disembah di zaman kaum Nuh menjadi berhala-berhala yang disembah di kalangan Arab. Masih ingat sebab pertama terjadi kesyirikan di kalangan Arab? Kalau di kalangan manusia di zaman Nabi Nuh, di kalangan Arab siapa yang pertama membawa kesyirikan di Jaziratul Arab? Hah? Amr Ibn Man? Ibn Luhay. Amr Ibn Luhay. Dan itu dengan nas dari Nabi SAW. Bahwa aku melihat Amr bin Luhay, yajuru qusbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhay dalam keadaan terburai ususnya di dalam neraka. karena dia adalah orang yang pertama membawa kesyirikan di Jaziratul Arab. Dia adalah orang yang pertama membawa kesyirikan di Jaziratul Arab. Apa kisahnya? Kisahnya orang ini seperti dukun. Datang orang minta kesembuhan, datang orang minta ini, dan dia dukun. Sampai ketika dia ke Syam, dibawakan dan dia tertarik dengan kesyirikan yang ada di sana. Sampai dia meminta untuk membawa salah satunya, salah satu berhalanya. Maka dibawa satu patung dari batu akik ahmar, batu akik merah. Berhala itu dibawa untuk minta hujan. Sampai di sana, dia ajak orang untuk menyembahnya. Siapa yang ingin mendapatkan ini, mendapatkan kebaikan, maka mintalah ke batu ini, ke patung ini. Ini pertama kesyirikan Jaziratul Arab. Dibisikkan oleh syaitan, jin, dari kalangan jin kepada Amr bin Luhai. I'ti Juddah tajid asnaman mu'addah. I'ti Juddah tajid asnaman mu'addah. Datangilah pantai Jeddah. Niscaya kalian akan, engkau akan dapatkan patung-patung yang sudah kami siapkan. Kan biasanya dukun seperti itu. Datangi tempat anu, nanti sudah ada kami siapkan begini. Didatangi pantai itu, dicari oleh dia. Digali-gali tanah segala macam. Didapati Wad Suwa' Ya'ud dan Ya'uq dan Nasr. Maka berhala-berhala yang dulu di zaman kaum Nuh itu ditemukan di Jeddah oleh Amr bin Luhai dan diajak kaumnya untuk menyembahnya. Pada awal syirik di Jaziratul Arab. Tadinya mereka adalah pengikut Ibrahim dan Ismail alaihimassalam yang mengajarkan tauhid, mengajarkan Islam, mengajarkan la ilaha illallah. Tapi kemudian dirusak oleh Amr ibn Luhai. Maka dikatakan dalam Asar Ibn Abbas secara rinci, saratil awthan allati fi qaumi Nuh fil arabi ba'du. Berhala-berhala yang dulu di kaum Nuh akhirnya setelah itu disembah di Jaziratul Arab. Pada suku-suku mana? Kata Ibn Abbas, amma wad fakanat likalbin bidaumatil jandal. Wad, patung Wad disembah oleh suku Bani Kalb di daerah yang bernama Daumatul Jandal. Wa amma Suwa', adapun Suwa', fakanat li Hudail, dia disembah oleh suku Hudail. Wa amma Yaghuth fakanat li Murad, adapun Yaghuth, maka berhala yang diibadahi oleh suku Murad. Setelah itu diambil alih oleh Bani Qutaif, daerah Juraf di dekat Sabah. Wa amma Ya'uq, adapun Ya'uq, fakanat li Hamdan. Ya'uq disembah oleh suku Bani Hamdan. Wa amma Nasr, fakanat li Himyar. Adapun Nasr disembah oleh suku Himyar. Li Ali Dil Kala'. Semua itu tadinya, masih ucapan Ibn Abbas, karena ini adalah hadis yang rinci, yang tadi dalam matan diringkas. Adapun rinciannya kata Ibn Abbas seperti itu sampai pada kalimat, dan itu semua adalah nama-nama orang saleh di zaman kaum Nuh yang mereka mati, atau ketika mereka mati dalam waktu yang hampir bersamaan, maka syaitan membisikkan pada mereka, aninsibu ila majlisihim ansaba ila akhirin. Hadis yang tadi sudah kita bacakan. Warawa an Ikrimah wa Dhahhak ibn Ishaq nahu hadha, diriwayatkan pula bukan hanya dari Ibn Abbas, dari Ikrimah, dari Dhahhak, dari Ibn Ishaq juga sama seperti ini. Riwayatnya sama, bukan hanya satu orang yang meriwayatkan, tapi sekian banyak orang yang meriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dan yang paling sahihnya dalam Sahih Bukhari radhiyallahu rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa qala Ibn Jarir, Ibn Jarir al-Tabari, tokoh mufassir yang terkenal, juga menyatakan atau membawakan riwayat ini dengan sanadnya. Qala haddatsana Ibnu Humaid, qala haddatsana Mahran atau Mihran an Sufyan Ibnu Musa, an Musa, an Muhammad Ibnu Qais, an anna Yaghutha wa Ya'uq wa Nasr kanu qauman salihin min bani Adam. Membawakan riwayat bahwasanya nama Yaghuth, Ya'uq dan Nasr itu adalah orang-orang saleh yang tadinya dari anak Adam, ini manusia. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim, yang memiliki pengikut-pengikut yang mengikuti dia atau mengikuti mereka. Falamma matu, ketika mereka mati, qala ashabuhum, maka berkatalah pengikut-pengikutnya, lau sawarnahum, kalau saja kita gambar mereka. Dan gambar dalam bahasa Arab mengandung dua makna. Gambar yang dua dimensi dan gambar yang tiga dimensi. Artinya gambar di papan tulis ini misalnya, itu dua dimensi, itu dikatakan surah. Patung juga disebut surah. Untuk membedakan antara keduanya, biasa orang Arab hanya berkata, suratun laha dhil dan suratun laisat laha dhil. Gambar yang ada bayangannya dan gambar yang tidak ada bayangannya. Kalau yang dua dimensi dikatakan laisat laha dhil, enggak ada bayangan. Tapi kalau yang patung ada bayangannya dikatakan suratun laha dhil. Tapi kedua-duanya dalam bahasa Arab surah. Lau sawarnahum kana ashwaq lana ilal ibadah. Kalau saja kita gambar atau kita bikin gambar-gambarnya, niscaya akan menjadikan kita atau menyembuhkan kerinduan kita dan membuat kita semangat untuk ibadah. Fasawwaruhum. Ini riwayat dari siapa? Ibnu Jarir. Sama. Yang terkandung di dalamnya sama. Fasawwaruhum, akhirnya digambar mereka. Falamma matu, ketika mereka yang menggambar tadi membuat patung-patungnya sudah mati, waja'a kharun, datang generasi berikutnya, dabba ilaihim iblis. Iblis membisikkan lagi dengan bisikan yang berikutnya. Membisikkan pada generasi pertama, gambarlah, pasanglah gambar-gambarnya, pasanglah patung-patungnya. Tetapi setelah generasi pertama habis, datang generasi baru, iblis membisikkan lagi dengan bisikan yang lain. Innama kanu ya'budunahum. Nenek moyangmu dulu beribadah pada benda-benda ini. Mereka menyembah patung-patung ini. Meminta hujan, meminta pertolongan, meminta kemenangan, meminta dari patung-patung ini. Wabihim yusqawna al-matar. Dan mereka dulu, nenek moyang kalian, biasa meminta hujan dari patung-patung ini. Fa'abaduhum, akhirnya disembah. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sebab munculnya kesyirikan di muka bumi, ternyata karena ghulu fis salihin, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Maka di dalam Islam ditutup pintu-pintu kesyirikan tadi. Jangan membuat gambar-gambar. Jangan membuat patung-patung. Haram. Untuk apa? Saddan lidzari'ah, menutup pintu dari'ah. Jangan berkata, enggak mungkinlah kita sembah. Masa kita sembah Syekh Rabi? Enggak mungkin. Kita bikin patungnya saja. Patung Syekh Rabi, patung Syekh Albani, patung Syekh Fulan. Atau gambar-gambar foto-fotonya. Enggak disembah, enggak mungkin. Ya mungkin kamu enggak nyembah. Tapi anak cucumu nanti, dulu nenek moyang kita kalau minta hujan ke sini. Dulu nenek moyang kita kalau ingin keselamatan berkata, ya Syekh Fulan, ya Maulana Fulan, ya Imam Fulan. Lihat nih. Tutup pintunya dari awal pertama. Tutup pintunya dari awal pertama. Yaitu jangan bikin gambar-gambar. Yang lahadil ataupun yang laisat lahadil. Apakah yang memiliki bayangan ataupun yang tidak memiliki bayangan. Jangan bikin patung-patungnya. Jangan besar-besarkan foto-fotonya. Jangan. Sehingga Nabi SAW menyatakan dengan keras larangan tentang masalah surah. Larangan keras untuk membuat gambar-gambar. Tatlah taufiqul afiyah wa lidayah wa rahmah. Subhanakallahu bihamdik. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.